kelewatan takbiratul ihramnya imam, dia akan dijauhi dari sifat munafik. Itu semua janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti ditunaikan. Dan itu bisa. Namun kembali ke hambanya juga. Semuanya kembali ke hambanya juga. Jika dia, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahnya. Namun bukan berarti setelah itu dia pasti tidak lalai sama sekali. Masih bisa lalai. Sebagaimana orang yang terhindar dari kemunafikan disebabkan 40 hari dia mengikuti takbiratul imamnya, takbiratul ihramnya imam. Itu tidak memastikan sampai akhir hayatnya dia tidak akan menjadi munafik, tidak. Nah, ketidakpastian ini, namun janji Allah pasti. Namun kita tidak boleh memastikan sampai akhir hayatnya dia tidak lalai atau tidak munafik. Ketidakpastian ini berfaedah agar tidak merasa aman dari semua itu. Tapi di sisi lain kita dianjurkan untuk mencarinya, melakukannya. Di satu sisi itu untuk mendapatkan faedah, di satu sisi untuk tidak berleha-leha. Oleh karena itu dilihat dari awalnya. Kalau dari awal memang dia niat supaya tidak lalai dalam artian supaya saya terserah saya mau ngapain, yang penting gak lalai. Saya gak bakal jadi orang lalai kok, udah dijanjikan sama Allah. Nah ini berarti dari awal sudah salah. Makanya itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas dan benar-benar mengamalkannya, bukan untuk kepentingan dirinya, nafsunya tertentu. Karena mungkin aja orang yang membaca itu akan berusaha terus. Alhamdulillah, saya udah gak lalai lagi. Begitu. Jadi dilihat dari dua sisi. Kadang kalau sedang sholat tarawih, suka niat sama-sama yang keras, itu tidak diperbolehkan seperti yang maksudnya. Suka niat sama-sama. Kalau sedang sholat tarawih, suka niat sama-sama dan keras-keras, itu tidak diperbolehkan. Kalau dalam tarawih itu ada niat nawa itu untuk sholat, di awal sholat, ada juga setelah sholat, biasanya setelah witir atau semacamnya, niat untuk sholat, untuk puasa esok harinya. Kedua-duanya batil. Itu tidak diperbolehkan. Tidak ada syariatnya, meskipun sebagian ulama Asy-Syafi'iyah memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Sebagian ulama Asy-Syafi'iyah. Dan mayoritas Syafi'iyah sekarang menganjurkan. Syafi'iyah dalam tanda kutip. Boleh enggak di tengah-tengah sholat kita mengubah niat? Tidak boleh. Tidak bisa. Di tengah amal yang baku seperti sholat, kita tidak bisa mengubah niat. Karena itu sudah menjadi amalan yang baku dan dinyatakan wajib sebelum takbiratul ihram atau ketika. Adapun ketika sedekah, sebelum terjadinya sedekah, kita masih bisa mengubah niat. Dan setelah sedekah, bagaimana bisa mengubah niat? Anak jalan kantung. Enggak jadi sedekah kantung ke Abdullah ini. Misal tadinya mau sholat fardu, terus berubah pikiran jadi sunnah rawatib. Ini tidak bisa seperti ini. Orang yang sholat fardu atau sholat apapun, ketika ada sesuatu yang tidak darurat, itu dia dilarang untuk membatalkannya. Apalagi untuk mengubah niat, lebih dilarang lagi. Karena ini seperti main-main. Dan kalau diperbolehkan, semua orang bisa akan berubah niatnya. Baik dari fardu ke sunnah, dan lebih buruk lagi, dari sunnah ke fardu ini jauh lebih tidak boleh lagi. Tadi ada pertanyaan lagi enggak? Sudah dikasih ke saya. Kalau lagi datang rasa malas, hati ingin melawan agar menunaikan amalan dengan ikhlas, tapi perasaan seperti terpaksa. BGM. Kalau lagi datang saya berusaha memahami dengan kaidah usul fikih ini kalimat ini. Kalau lagi datang rasa malas, hati ingin melawan agar menunaikan amalan dengan ikhlas. Tapi perasaan seperti itu pasal. Tolong dijelaskan. Lagi malas. Pengen melawan itu dengan ibadah. Tapi ibadahnya jadi terpaksa. datang. Oh gitu ya. Jadi dia lagi malas. Masya Allah antum bisa memahami apa lisan wanita. Dia malas, anti malas, dan ingin melawan rasa kemalasan itu dengan amalan. Tapi berpikir bahwasanya amalan tersebut ternyata dilakukan dengan keterpaksaan. Ya begitu. Saya pikir semua orang pernah merasakan seperti itu. Bangun tidur, ku terus malas. Bangun tidur, apakah semua orang, bahkan mungkin kita semua pernah merasakan itu. Bangun tidur itu sulit. Bangun tidur subuh sulit. Ah, terpaksa. Namun apa kita pergi, ah ini saya terpaksa nih sholat subuh bentar aja, nanti pas sudah longgar, pas sudah enak hati. Enggak. Tunaikan dengan ikhlas. Adapun perasaan seperti terpaksa, sungguhnya setiap manusia itu ada masing-masing keterpaksaan. Semuanya. Antum di sini juga terpaksa. Kita memaksa antum untuk menghafal hadis. Sekarang apa antum bilang? Ini saya terpaksa jadinya ini. Gak usah daripada nanti saya di akhirat saya nuntut gurunya. Ya, tunaikan semampunya. Ya. Keterpaksaan tiap-tiapnya ada kadarnya ya. Ada yang keterpaksaan yang memang darurat. Ada keterpaksaan yang memang dia kebutuhan namun tidak darurat. Ada keterpaksaan yang dengannya di sana menimbulkan kebaikan dan bisa menghilangkan keburukan. Ada keterpaksaan karena kezaliman dan sebagainya. Beda-beda, diukur dengan keadaan masing-masing. Karena ada rasa gitu, jadi kalau seorang ulama, dulu aku memaksakan diriku untuk melakukan ibadah, sekarang diriku yang menikmati ibadah. Itu benar. Sebagian orang jika memaksakan dirinya untuk kebaikan, dan dia merasa mampu untuk melakukannya, itu kelak justru kebaikan tersebutlah yang akan memaksa dirinya untuk terus melakukannya. Dan itu akan nikmat sekali. Nikmat sekali. Jadinya dengan sendirinya. Seperti orang yang bangun tahajud atau jam 2 misalnya. Udah terbiasa, terpaksa di pondok pesantrennya. Itu nanti sampai gedenya, itu dengan sendirinya dia bangun. Bukan jin, bukan siapa yang bangunnya. Dengan sendirinya jasadnya itu merasakan sendiri karena sudah terbiasa. Sebagainya orang-orang yang memang sudah terpaksa misalnya dicokoki televisi setiap hari dan sebagainya. Kelak itu jasadnya lah yang akan meminta televisi untuk hidup. Bagaimana kalau beribadah niat awal memang ikhlas, tapi pada saat beribadah ada yang membuat untuk riya. Tapi hati ini mencoba melawan agar tetap ikhlas dan melawan rasa ingin riya itu. Dan seperti perang batin, Masya Allah. Kadang sampai menangis. BGM, YA, US, PA, DZ, tanda tanya. Niat yang awal itu ikhlas, Alhamdulillah. Nah, niat di tengah amalan itu adalah ujian dan fitnah. Itu ada beberapa martabat. Kalau misalnya, anti berusaha untuk melawannya, sekuat-kuatnya anti, bukan melawannya, tapi sebenarnya pura-pura melawan. Melawannya sekuat-kuat anti, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dibiarkan dan indah sekali, maka ini amalannya batal. Amalannya batal di bagian yang dia riya. Adapun di awal yang dia tidak riya, amalannya Allah terima. Begitu. Bagaimana agar tetap ikhlas dan melawan rasa riya? Ya, seperti itu. Diusahakan terus bahwasanya. Suatu hari Mu'az bin Jabal pernah menangis di sisi kuburan Rasulullah SAW. Kemudian sahabat lain, kalau tidak salah Umar bin Khattab, bertanya, ya Mu'az, kenapa kamu menangis? Mu'az berkata, aku menangis karena masih mengingat perkataan Rasulullah SAW. Al-Qalilu minar riya syirk. Secuil dari riya adalah syirik. Masyaallah. Jadi berlindunglah kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Sekarang pertanyaannya, apakah termasuk riya jika seseorang telah selesai amalannya, kemudian ia timbul rasa rasa bangga dan sebagainya. Itu riya bukan? Dan apakah kebanggaan tersebut membatalkan amalannya? Nah, itu pertanyaan. Nah, iya makanya pertanyaan itu. Yang benar adalah itu bukan termasuk riya, melainkan ujub atau takabur. Ya. Setelah selesai beramal, ya. Bukan ketika beramal. Ujub atau takabur. Karena riya itu tidak terjadi kecuali ketika beramal. Namun setelah beramal itu imma ujub, imma sum'ah, bisa juga sum'ah. Tapi sum'ah lebih mirip dengan riya sebenarnya. Lebih tepat ujubnya atau takabur. Kedua itu. Sum'ah ketika beramal gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah jika ujub setelah amalan itu membatalkan amalan? Jawabannya tidak. Karena amalan telah selesai. Kecuali rasa ujubnya ketika sedang beramal. Ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Apa lagi? Ada di apa? Yang kalau kita kira salah satu, kita cuma sebagai ada pilihan dan kita hanya sebagai ibadah. Nah, itu kita nggak bermanfaat ya. Nah, apakah itu bisa menyebabkan dosa? Kalau kita tetap dapat pahala dari itu? Antum, kita tetap pahala sebagai penunai kewajiban saja. Tapi keutamaan dari penunaian kewajiban tidak. Karena sholat itu besar pahalanya. Tapi ketika kita menunaikan, memang tahu. Kita tentu saja kita tahu kita sholat. Dan kita tahu itu ibadah. Tapi gak ada penghadiran hati. Kita cuma niat ini menunaikan kewajiban juga. Nah sekarang beda jika misalnya seorang seperti robot. Dia tidak sadar dia sholat, dia sholat ikut-ikutan dan sebagainya. Tidak ada sholat. Misalnya dia tidak pernah sholat. Ini khilaf antara apakah dia dikafirkan atau enggak. Ini khilaf. Anggap dia tidak kafir karena meninggalkan sholatnya. Meninggalkan bolong-bolong maksudnya. Dia jarang sholat. Nah dia ketika sholat itu hanya ketika maghrib dan isya. Karena apa? Karena banyak jemaahnya ikut-ikut orang. Nah, apakah di sini ada pahalanya? Tidak ada pahalanya. Kan cuma ikut-ikut doang. Dia nggak ada hati sama sekali untuk menunaikan kewajiban. Kalau misalnya dia ada hati menunaikan kewajiban, itu pasti sholatnya nggak bolong-bolong. Ya. Orang yang sholatnya bolong-bolong itu pasti tidak merasa dia ketika sholat, atau nggak pasti, nggak pasti. Seringkali ketika sholat benar, memang sholat, itu lalai akan bahwasanya ini menunaikan kewajiban. Karena apa? Karena terbiasa tidak menunaikan. Itu hujaman keburukan yang Allah berikan ke hati-hati orang yang tidak sholat. Gitu. Ada sesuatu lagi? Ya, misalnya kan ini. Kemarin anak-anak zaman sekarang tuh. Seperti apa tuh anak zaman sekarang? Iya. Jika kadang misalnya jika tahu tadi kamu sering sholatnya begitu gitu kan, nah ya kamu misalnya lo sholatnya gini nggak, nggak niatin ibadah ya nggak apa-apa kan, latihan apa yang penting kalau ada dosa yang penting kita ngejalanin ini. Ini karena jahil, karena ketidaktahuan. Ini sebenarnya kewajiban bagi pertama orang tuanya dan gurunya untuk memberi didikan pengarahan. Ini karena ketidaktahuan. Allah alam, saya nggak bisa mengatakan tidak bisa panggilan, tapi ini karena dia nggak tahu, dan itu tanggung jawab pertama orang tua, kemudian gurunya di sekolahnya, dan kemudian orang-orang terdekatnya dari keluarga atau sahabatnya. Oh, bahwa apa? Orang ada dua, yang pertama itu maksudnya bisa masih orang tuh menilai seseorang ikhlas atau enggak itu dari amalan yang dia, kan ikhlas itu kan amalan hati. Ya. Tapi kalau misalnya bisa pelakuan itu kayak masih nggak jelas, makanya kita bisa nanti kalau misalnya jadi ikhlas atau enggak. Nah, yang kedua, kalau misalnya kan sekarang banyak tuh kayak sholat misalnya supaya rezekinya lancar, gitu. Nah itu dibolehkan apa? Kalau yang pertama itu kita asalnya dilarang suuzon itu haram. Namun ketika ada perbuatan yang memang kuat indikasinya terhadap ketidakikhlasan, maka tidak masalah kita untuk mengatakan dia, menganggap dia itu tidak benar. Begitu. Jadi bukan selalu beralasan kita tidak boleh suuzon, kita tidak boleh suuzon. Namun ketika indikasi dia melakukan itu untuk pamornya atau apa kuat sekali, maka tidak masalah kita menganggapnya sebagai orang yang tidak ikhlas. Tapi lebih baik tidak menyuarakannya, karena itu bakal menyebarkan aibnya dia. Lebih baik tidak menyuarakan. Kemudian yang kedua, sholat untuk agar rezeki lancar itu tidak masalah. Karena kita kadang beribadah dengan ikhlas pada Allah, tapi kita mengharapkan juga di balik itu ada kemudahan dalam dunia, itu tidak masalah sama sekali. Dalam perang juga seperti itu tidak masalah. Setelah berperang semoga kita mendapatkan kemudahan, tidak masalah. Karena sholat itu asalnya apa? Doa, secara bahasa doa. Nah, kemudian dalam surat Al-Fatihah sendiri ada Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu berarti kan merahmati. Jadi tidak masalah kita mengharap kebaikan dunia selama itu bukan hal yang haram dunianya yang Allah berikan kepada kita di masa depan dengan kita beramal sekarang. Tidak masalah. Antum nikah untuk apa? Jadi nikah ibadah untuk apa? Dapat anak, dunia anak. Tapi lebih baik lagi kemudahan dunia yang antum harapkan itu antum niatkan dari awal itu untuk menjadi batu loncatan atau tangga atau wasilah menuju kebaikan akhirat, itu jauh lebih baik. Jadi bukan murni dunia aja yang diharapin. Ya, ini misalnya mengharapkan kalau mudah-mudahan dengan sholat ini saya mendapatkan misalnya rumah yang baik, ya itu nggak apa-apa. Tapi setelah doanya jangan di sholatnya, setelah sholat itu. Nah, itu nggak apa-apa. Masalah. Tapi usahakan dengan rumah yang baik, antum pikirkan juga dengan rumah baik, antum bisa mendidik anak dengan baik, bisa lebih baik. Betul. Ada pernyataan Imam Bukhari itu kan berapa ratus setelah Rasulullah wafat yang meriwayatkan hadis. Ada pernyataan begini. 230. 230 lagi. Imam Bukhari. Selama tahun. Ada pernyataan bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu kepada diragukan kesohihannya, karena dia melewati jalan yang rentang waktu yang jauh dari Rasulullah. Nah, apakah pernyataan ini menurut saya sih batil, tapi bagaimana menjelaskannya dari dasar ilmu hadis? Karena saya tidak mempunyai dasar dari sisi. Ini yang mengatakan siapa? Masih saudara seorang awam. Oh, jadi ada seorang yang berkata bahwasanya tentang gurunya juga. Tidak tahu juga belajar ke siapa itu. Gurunya juga dari gurunya ini. Mungkin gurunya. Ada dua saling berkait dengan. Yang kedua itu adalah ini dari orang yang berada. Dia bilang kalau Rasul hadis dari Rasulullah itu berjumlah ratusan ribu katanya. Dia menghitung katanya, berarti Rasulullah itu satu hari mengeluarkan pernyataan sekian. Dia bilang. Padahal Rasulullah itu orang yang diam, katanya, tidak banyak bicara bagaimana. Yang pertama itu perkataan seorang awam, tapi bisa berkata seperti itu, bahwasanya Imam Bukhari, rentang jalan Imam Bukhari sama Rasulullah itu sampai ratusan tahun. Kalau dihitung-hitung Imam Bukhari wafat tahun 256. Nah, mungkin ya sekitar 230 tahun kan. Nah, apakah mungkin Al-Bukhari ini hadisnya tidak diragukan? Karena kan jarak rentangnya kan panjang. Masa. Ini perkataan dari orang yang tidak belajar ilmu hadis, tidak pernah belajar, tidak mau belajar, dan mungkin tidak akan belajar. Tidak tahu. Karena dalam ilmu hadis ya ilmu sanad, ilmu rijal. Seandainya orang tersebut tahu ilmu hadis, ilmu sanad, dan ilmu rijal dan sebagainya, ini na'udzubillah dari perkataan tersebut. Tiap-tiap perawi Bukhari gitu, mereka semua fiqh. Itu semua ulama telah bersepakat dengan itu. Adapun beberapa kritik, misalnya ada beberapa hadis yang memang dikritik oleh misalnya Imam Daruqutni atau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bahwasanya ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yang memang tidak bisa diangkat sebagai sahih. Itu tidak masalah. Tapi ala kulli hal, semua perawi Bukhari itu thiqah, orang-orang yang soleh. Riwayat-riwayat mereka banyak di kitab-kitab turun-temurun sampai sekarang. Kondisi mereka baik dari segi jarh atau ta'dil, tarjum mereka, terjemah mereka, mereka itu ada semua di kitab-kitab ilmu warisan. Jadi orang yang berkata seperti itu, orang yang buta kitab seperti ini. Enggak diterima, dan tak akan diterima. Tidak masalah jalan lantang 200 tahun. Karena ada silsilah rantai sana. Dan orang zaman dahulu tidak bisa dikiaskan dengan orang zaman dia. Orang zaman dia sekali ngobrol, lupa besoknya. Orang zaman dulu mengandalkan hafalan dan mengandalkan sanad. Oleh karena itu Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i, mengatakan bahwasanya dimulai dari ahlul bid'ah, dengan munculnya fitnah, akhirnya orang mulai mempertanyakan sanad dalam hadis, akhirnya semua orang berbicara sesuai dengan sanadnya dari awal. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Seorang liberal yang mengatakan bahwa jika hadis Nabi SAW mencapai ratusan ribu jumlahnya, maka ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk banyak diam. Bantahannya ada beberapa sisi. Pertama, diamnya Nabi SAW adalah ketika tidak ada kesempatan atau tidak ada majal untuk menyampaikan kebenaran kebaikan. Jadi kalau misalnya tidak bisa berkata baik, maka diam. Namun apa pemahaman sebaliknya? Kan kata Nabi, "Fal yaqul khairan aw yasmut." Maka hendaklah dia berbicara baik atau diam. Kalau tidak punya pembicaraan baik. Tapi kalau punya pembicaraan baik, kenapa harus diam? Itu pertama. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu adalah syariat, pembawa syariat. Ribuan manusia membutuhkannya. Hah? Semua manusia bertanya padanya. Manusia baik dari kaum kafir bahkan, Yahudi bahkan. Nah, kalau misalnya hitunglah dalam satu hari ada 20 sahabat minta fatwa. Kalikan aja umat beliau. Silakan kalikan. Itu yang kedua. Ketiga, perlu tahu si liberal ini bahwasanya ulama mutaqaddimin, yaitu ulama yang di atas 300-an dari zaman Nabi, tabi'in sampai ke tahun 300-an Nabi, nggak nyampe 500-an, itu namanya mutaqaddimin. Mereka terbiasa menyebut istilah hadis dengan sanad. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, Imam Ahmad itu mengklaim beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis yang dimaksud bukan matan hadisnya, tapi silsilah sanadnya. Ngerti? Misalnya dalam An-Nadamu, ada Nabi SAW berkata An-Nadamu taubah. Penyesalan adalah taubah, bukan Nabi. Kalau kita lihat sanadnya itu banyak, bisa sampai 30 rangkai. Nah, para ulama mutaqaddimin, mereka menganggap ini yang dimaksud dengan hadis itu ini. Makanya dalam Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Maksudnya 1 juta rangkai sanad, dan kadang mengatakannya ini banyak yang sama. Gitu maksudnya, bukan maksudnya ini. Nah, gitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Jadi pemutlakan lafal hadis dalam ulama mutaqaddimin itu adalah sanad. Oleh karena itu dalam Sahih Al-Bukhari itu sekitar 6.000 atau 7.000 hadis. Nah, dalam Sahih Bukhari kalau diringkas sanadnya, kemudian disesuaikan matannya, itu banyak yang berulang-ulang matannya. Ini hadis innamal a'malu binniyat saja. Itu ada 7 kali pengulangan dengan Sahih Bukhari. Dan ada 6 rantai sanad yang berbeda di berbagai bab. Setelah saya teliti sendiri. Namun semuanya kembali ke Umar bin Al-Khattab. Kemudian ke siapa? Al-Qamah. Kemudian kepada Muhammad bin Ibrahim alaihi. Kemudian ke Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dan kemudian ke Syu'bah, ke Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, dan seterusnya. Itu 7 hadis. Semua matanya sama. Meskipun ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Ila dunia ini sih, ila muratinya itu ada perbedaan atau pemotongan sedikit. Tapi rantainya ada 6 standarnya. Ini dianggap sebagai 6 hadis. Walaupun matanya itu sama. Mirip. Termasuk. Jadi orang liberal itu sebagai baik, diam aja. Gak usah ngomong. Dia bilang, dengan periode Rasulullah itu cuma 23 tahun, dan Rasulullah diantar begitu, dengan mengeluarkan Rasulullah itu tadi, berarti Rasulullah tiap hari banyak ngomong. Dia bilang, benar Rasulullah orang yang banyak diam. Ya ini pendapat mereka. Rasulullah dianggap banyak ngomong, 23 tahun berdakwah, tapi sudah bisa ratusan ribu hadis. Coba dia lihat. Kadang hadis itu ada yang terpotong, ada yang apa, ada yang maudhu, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah kemudian juga sebagian hadis itu hanya sedikit matannya, seperti An-Nadawu Taubah, itu satu hadis. Satu hadis itu. Dan kalam Rasul itu jawami wal kalim. Jangan dikiaskan dengan kalam orang liberal yang banyak omongnya. Dan terkadang hanya dimengerti oleh dia dan setan-setannya. Nah, kalam Nabi SAW itu ringkas, padat, berisi, bergizi, dan sebagainya. Bergizi untuk otak maksudnya. Jadi, tidak bisa kritik tersebut. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya di akhir kelak. Amin. Allah menghancurkan liberal. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.